dan mencari rezeki. Sebelum kamu bangun, aku sudah siap untuk pergi. Demi kamu, aku rela pergi pagi, pulang pagi lagi. Coba kau pahami, coba kau mengerti. Aku begini hanya untuk kamu, bukan berarti ku tak cinta kamu. Aku milikmu. Mencari rezeki untukmu dan si